wa la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita Kitabul Buyu dari kitab Ad-Durrul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. Kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang jual beli yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tentang talaqqi ar-ruhban wal ihtikar wat tas'ir. Ini jual beli yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال الإمام شوكاني رحمة الله تعالى عليه ويجب وضع الجوائح ucapan Imam Syaukani رحمة الله تعالى عليه يجب dan wajib وضع الجوائح. Wadul jawa'ih yaitu meletakkan, mengembalikan uang kepada si pembeli. Al jawa'ih yaitu seseorang yang membeli buah-buahan sudah matang, akan tetapi masih di pohon. Buah-buahan yang masih patang, yang sudah matang, tapi masih di pohon, yang terkena musibah. Terkena musibah di sini, yaitu bisa saja karena kan banjir atau angin puting beliung atau bencana ataupun yang lainnya. Nah, di sana terdapat hadis dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lau bi'ta min akhika tamaran fa asabathu jaihah fa asabathu jaihah fala yahillu laka an ta'khudha minhu shay'an bima ta'khudhu mala akhika bighairi haqqin. Hadis Bukhari Muslim. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan lau bi'ta min akhika, apabila engkau jual kepada saudaramu tamaran, buah-buahan, fa asabathu jaihah, kemudian terkena musibah. Terkena musibah, musibah yang sebagaimana tadi kita sebutkan, banjir ataupun angin puting beliung atau yang lain sebagainya. Fala yahilu laka an ta'khudha minhu syai'an, maka tidak halal bagimu untuk mengambil uang darinya. Bima ta'khudhu mala akhika bighairi haqq, yaitu mengambil harta saudaramu dengan tidak hak. Hadis Rawahul Muslim. Di dalam hadis ini dalil menunjukkan bahwa apabila seseorang menjual kurma, kemudian kurma itu sudah matang akan tapi masih di pohon, sudah transaksi, mungkin transaksinya malam hari, transaksi misalkan malam hari, kemudian sudah menerima uang si penjualnya, ketika keesokan harinya subhanallah terkena musibah banjir misalkan atau bencana yang lain, sehingga hancur buah-buahannya, hancur secara keseluruhan. Maka uang yang tadi diterima oleh si penjual harus mengembalikan kembali kepada si pembeli. Ini namanya yaitu wad'ul jawa'ih. Yajibu wad'ul jawa'ih, meletakkan, memberikan kembali uang kepada si pembeli. Kenapa? Karena buah-buahan tadi belum diterima oleh si pembeli. Belum diterima oleh si pembeli. Beda ceritanya apabila buah-buahannya sudah diterima oleh si pembeli. Maka apabila ada kerusakan, maka si pembeli yang menanggung jawab. Sudah diambil dari pohon misalkan. Diambil dari pohon, kemudian dibawa. Di tengah jalan, dirampok, dibegal misalkan. Maka si penjual sudah tidak ada tanggung jawab lagi. Kenapa? Sudah lepas. Jual beli telah sempurna. Dan barang sudah diterima oleh si pembeli. Sehingga si penjual sudah berlepas diri apabila barang tadi rusak ataupun yang lainnya karena sudah diterima. Berbeda halnya apabila belum diterima. Nah, dan apabila terjadi tafriq dari si pembeli, maka si pembeli yang menanggung akibatnya. Contohnya, misalkan seseorang membeli buah-buahan yang sudah matang di pohon. Kata si penjual, "Pak, ambil, Pak. Ya, nanti besok saya ambil." Besoknya belum diambil. Si penjual mengatakan, "Pak, ambil, Pak. Ya, nanti 2 hari lagi." Masih belum diambil. Kemudian tiba waktunya, "Pak, ambil, Pak." Dia mengatakan, "Nanti dan nanti dan nanti." Wa qadarullah ma syafa'al, terkena musibah. Contohnya banjiran atau lain sebagainya. Maka dalam keadaan seperti ini si penjual sudah lepas tanggung jawab. Kenapa? Karena kelalaian dari si pembeli. Kelalaian dari si pembeli. Begitu juga halnya seseorang yang membeli motor atau membeli mobil. Kalau memang belum diterima, sudah transaksi, tapi belum diterima. Dalam perjalanan, atau kecelakaan, atau dicuri oleh orang lain, maka si penjual tadi harus mengembalikan uangnya. Uang sudah ditransfer, barang datang, di tengah jalan terkena musibah. Si pembeli belum menerimanya, belum memegangnya. Maka dalam keadaan seperti ini si penjual harus mengembalikan uangnya. Terkecuali tadi si pembeli bermalas-malasan atau bermudah-mudahan. Mobil sudah ada, nampak sudah di parkiran, mobilnya diambil, "Pak, nanti saya sibuk." Sudah dibayar, "Pak, mobilnya parkiran." "Diambil, Pak, nanti hilang." "Nantilah, saya sibuk. Nanti dan nanti, qadarullah, hilang mobilnya." Maka si penjual sudah tidak ada tanggung jawab dan kerugian dari si pembeli karena dia bermudah-mudahan. Ini makna dari yajibu wad'ul jawa'ih. Sebagian para ulama mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahmatullahi taala alaih, apabila kerusakannya lebih apabila kerusakannya itu kurang dari kalau kerusakannya lebih dari sepertiga, maka tanggung jawab si penjual. Kalau kerusakannya kurang dari sepertiga, maka tanggung jawab si pembeli. Tapi di sini tidak ada dalilnya, maka kita melihat kepada tadi, kalau belum diterima oleh si pembeli, maka dikembalikan secara utuh semuanya kepada si pembeli, karena dia belum menerimanya. Dan ulama mengatakan apabila buah-buahan tadi terkena sedikit, contohnya dimakan burung misalkan, kelelawar, atau ada yang jatuh dua ataupun tiga, atau terkena angin tapi angin yang kecil, sedikit yang jatuhan, maka itu tidak mengapa. Dan itu tanggung jawab si pembeli. Karena sedikit berbeda dengan apabila terkena musibah banjir yang bisa menghancurkan semua buah-buahan, maka dikembalikan secara sempurna kepada si pembeli. Wallahu ta'ala alam. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, wa la yahillu salaf wa bai'. Dan tidak halal, tidak diperbolehkan salaf wal bai'. Mana salaf di sini? Yaitu al-qard, pinjaman. Mana salaf di sini yaitu al-qard, yaitu pinjaman. Di dalam hadis di sana terdapat dalil dari hadis Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, la yahillu salafun wa bai, tidak halal salaf wal bai, yaitu salaf pinjaman dan jual beli. Contoh dari hadis la yahillu salaf wal bai, yaitu seseorang yang datang ingin meminjam uang. Misalkan, Pak, saya pinjam uang 1 juta. Kemudian orang ini mengatakan, punya apa kamu? Saya punya handphone, Pak. Saya pinjam 1 juta. Kamu punya barang apa? Saya punya barang handphone. Baik, saya beli handphone kamu dengan harga yang murah. Saya beli, kamu belinya misalkan 1 juta setengah, saya beli 800. Nanti saya kasih pinjaman. Ini makna dari as-salaf wal bay', pinjaman, akan tetapi ada transaksi jual belinya. Sehingga orang tadi menekan kepada orang yang meminjam uang agar menjual, agar menjualnya, tentunya dengan harga yang murah. Kenapa? Karena dia akan meminjam uang. Saya akan kasih pinjam kamu uang 1 juta. Barang kamu, handphone kamu, saya beli 800. Saya beli 800, ini pinjaman 1 juta. Ada mayajus. Dan ini masuk kepada riba. Dalil yang menunjukkan bahwa ini termasuk di riba dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu qardhin jarra fihi manfa'ah fa huwa riba. Kullu qardhin, setiap pinjaman yang di sana ada manfaat di dalamnya, bahwa riba, maka itu termasuk dari riba. Dan juga seseorang misalkan, saya kasih kamu pinjam 1 juta, kamu punya apa? Saya punya motor, Pak. Saya pakai motor kamu. Kalau kamu sudah mengembalikan 1 juta, saya kembalikan motormu. Dalam contoh seperti ini, para ulama menyebutkan di sana tidak ada ziyadah. Tidak ada ziyadah. Orang tadi mengembalikan 1 juta, motornya dikembalikan. Akan tetapi di sana terdapat manfaat, Apa itu manfaatnya? Memakai motor. Selama hutangnya tadi belum dikembalikan, maka dia akan bebas memakai motor. Fahadama ya juz. Ini namanya riba. Walaupun di sana tidak ada tambahan, walaupun di sana tidak ada tambahan, tapi di sana ada manfaat. Kullu qardin jarra fihi manfa'ah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di sana ada manfaat di dalamnya, fahuwa riba. Dengan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga seseorang apabila ingin menjual, menjual. Nah, jual beli yang biasa. Jangan ada meminjam tapi harus mensyaratkan menjual sesuatu. Ini nih termasuk yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, wala yahillu salafun wa bai', tidak halal salaf pinjaman dan juga bai', jual beli. Kalau misalkan di sana tidak ada tidak ada tawaf, yakni berjalan begitu saja, yakni membeli dengan harga yang pas pasarannya, misalkan kamu pinjam uang, seseorang pinjam uang 1 juta, pinjam 1 juta. Nah, kemudian orang tadi ingin menjual barang. Nah, menjual barang dengan harga yang biasa, harga yang tidak menekan, tanpa ada paksaan atau tanpa ada keharusan untuk menjualnya atau meminjamkannya, terjadi begitu saja, apa ada jais. Sedangkan apabila ada manfaat di dalamnya, saya boleh saya pinjam, tapi boleh saya akan pinjamkan uang dengan syarat kamu pinjamkan aku rumah atau pinjaman aku motor, hada ma yajuz. Kullu qardin jarra fi manfa'ah fahuwa riba. Atau contoh yang lain, saya pinjamkan kepada kamu dengan syarat engkau jual motormu. Engkau jual motormu, harus menjual. Hada ma yajuz. Kalau ingin meminjamkan silakan pinjaman, tanpa harus ada embel-embel di belakangnya. Kamu harus begini, kamu harus jual motormu atau yang lain sebagainya. Wa hadza ma yajuz. Lebih-lebih apabila ada pinjaman yang di sana ada bunganya. Di mana keuntungan bank? Keuntungan bank itu dari bunga. Ketika bank itu meminjamkan uang, itu ada bunga pinjaman setiap 1 bulan 4% atau 5%. Kalau telat bayarnya kena denda. Dan terus akan terus menerus. Kalau dia telat terus bunganya akan bertambah. Bunganya bertambah sehingga orang bayar bunganya dulu, pokoknya yang asalnya, yang pokoknya belum dibayar. Dan akan terus akan berkembang. Dan ini riba. Ini riba. Mayajus dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ingin meminjamkan uang, ya kasih pinjaman tanpa harus ada tambahan dalamnya. Saya kasih pinjam kamu 1 juta dengan syarat kamu kembalikan selama 1 bulan 1.200.000. Yang 200-nya di sini riba. Mayajus. Pinjaman yang di sana ada manfaatnya dan juga ada tambahannya. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa la yahillu salaf wa bai' wa la syaratan fi bai'. Di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis nyambung hadisnya, la yahillu salaf wa la yahillu salafun wa bai' wala syartan fi bai, dan tidak ada dua syarat dalam satu jual beli. Apa makna tafsir dari wala syartan fi bai? Ada yang mengatakan wala syartan fi bai, ada yang mengatakan itu bai taksir. Seperti apa contohnya? Saya akan menjual motor ini kontan 7 juta, kredit 10 juta selama 10 bulan. Nah, ini namakan B taksir. Ada yang mengatakan bukan seperti ini gambarannya. Karena B taksir, jumhur ulama mengatakan diperbolehkan jual beli secara kredit. Jumhur ulama memperbolehkan. Sebagian para ulama mengatakan ada unsur riba. Sebagian para ulama mengatakan tidak ada unsur riba jual beli kredit, terkecuali kreditnya di sana ada tambahan. Nah, kalau telat ada dendanya. Ada mayajus. Nah, bayi taksid yang rajih bahwa jais, karena dua-duanya diuntungkan. Keuntungan baik dari si pembeli atau keuntungan dari si penjual. Keuntungan dari si pembeli, dia bisa nyicil walaupun lama. Kadang orang kalau nyicil tidak terasa. Berbeda dengan membeli cash. Berapa? 10 juta. Ini nyicil, Pak. Berapa? Selama 2 tahun 1 bulan 500. Nyicil. Nyicil misalkan. Nah, terasa ringan. Diuntungkan dari si pembeli. Si penjual juga mendapatkan keuntungan. Apa? Ziyadah. Tambahan. Nah, si pembeli dapat nyicil dan juga waktu yang cukup panjang. Nah, si penjual mendapatkan keuntungan walaupun dia menunggu dalam waktu yang cukup lama. Nah, dan tafsir dari wala syartun fi bai itu bukan bi taksid. Wala syartun fi bain yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu al-jama' baina syartain fi bai'in wahid. Wala syartun fi bai yaitu al-jama' baina syartain fi bai'in wahid. Menjama' di antara dua syarat di dalam satu transaksi jual beli. Contohnya seperti apa? Para ulama menyebutkan contohnya seseorang menjual motor. Nah, saya jual motor ini 5 juta atau 7 juta. Nah, kalau engkau bisa membayarnya dalam waktu 6 bulan, maka itu sama seperti cash 5 juta. Kalau engkau telat membayarnya lebih dari 6 bulan, berarti kredit, berarti engkau harus bayar 7 juta. Kau berarti harus bayar 7 juta. Ini merupakan gambaran dari wala syartan fi bai. Kenapa dilarang? Karena terdapat keuntungan dengan dain. Apa dainnya tadi? Ketika orang tadi telat, tidak bisa membayar selama 6 bulan, nah, maka ada tambahan 2 juta. Nah, dan gambaran seperti ini, kadang orang mengira bahwa ustaz itu kan jual beli seperti kredit. Nah, itu bukan jual beli seperti kredit. Kalau jual beli seperti kredit, maka transaksinya di awal, bukan di pertengahan. Kalau ini dia memilih pertengahan. Bapak, kalau Bapak bisa membayar sebelum 6 bulan, Bapak enggak usah nyicil sebulan-sebulan enggak usah. Bapak bisa membayar sebelum 6 bulan 5 juta, berarti Bapak membeli secara kontan. Tapi kalau telat 1 hari saja, nah, lebih dari 6 bulan, berarti Bapak membelinya secara kredit. Maka ini jual beli yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang makna wala syaratan fi bai. Kenapa dilarang? Karena terdapat keuntungan dari dainnya tadi. Ketika telah tidak bisa membayar 6 bulan, maka berubah haluan. Yang asalnya 5 juta menjadi 7 juta. Nah, sehingga gambaran seperti ini orang mengira bukan gambaran kredit, bukan. Kalau memang kredit, dari awal transaksi kredit, ya kredit. Kalau cash, ya cash. Nah, kalau kredit dari awal, Bapak mau kredit, mau cash. Saya mau cash, Bapak bayar ini. Jangan nanti bayarnya. Kenapa? Karena cash. Akan tapi ini tidak, kasih pilihan. Kalau Bapak bisa membayar dalam waktu 6 bulan, maka itu kehitungnya cash. Kalau lebih, maka kehitungnya kredit. Bapak harus membayar lebih. Yang seharusnya dia harus membayar 5 juta, dia membayar 7 juta. Sehingga dia mendapatkan keuntungan 2 juta dari seperti hutang. Intinya seperti hutang. Dan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan ini juga sebutkan bai'ina. Baik, sisanya insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Naqtafiullah wa subhanakallahu bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.